Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab makna la ilaha illallah karya Syekhul Islam Al-Muyaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Telah kita terangkan beberapa pembahasan telah berlalu kemarin dari pendahuluan-pendahuluan yang disebut oleh Syekh rahimahullah di awal kitab ini, dari penamaan-penamaan kalimat tauhid juga telah kita terangkan, 27 keutamaan dan kedudukan dari kalimat la ilaha illallah. Dan telah kita terangkan bahwa 27 keutamaan tersebut bukan pembatasan, hanya sekadar penggambaran akan keagungan dan keutamaan kalimat tauhid ini. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala berkata dalam kelanjutan pembahasan, walaysal muradu qawlaha bil lisani mal jahli bi ma'naha. Bukanlah maksud dari kalimat la ilaha illallah itu untuk diucapkan secara lisan saja, walaupun jahil terhadap maknanya. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan dimaksudkan untuk diucapkan dengan lisan saja. Diucapkan dengan lisan walaupun jahil dengan maknanya, bukan itu maksudnya. So, kalau maksudnya seperti itu, kata beliau, fa'innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffari fi darkil asfali minan nar. Hal ini karena kaum munafikin juga mengucapkan kalimat tersebut padahal kedudukan mereka lebih rendah dari kaum kuffar, orang-orang kafir, yaitu di lapisan terbawah dari api neraka. Ma kaunihim yusalluna wa yusumuna wa yatasaddaqun. Padahal mereka itu mengerjakan sholat dan berpuasa serta bersedekah. Dimaklumi ya kaum munafikin, mereka mengucapkan la ilaha illallah, zahirnya berislam. Di tengah kaum muslimin mereka mengaku muslim. Tapi begitu berkumpul antara sama mereka, barulah mereka menampakkan kekafiran di dalam hatinya. Dan kaum munafikin ini mengucapkan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Bahkan kaum munafikin, Allah berfirman dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin itu di lapisan neraka yang paling bawah. Di kaum munafikin di dalam neraka lebih rendah lagi kedudukannya dari orang kafir. Neraka darakat, berlapis-lapis. Semakin ke bawah maka semakin keras siksaan. Dan kaum munafikin berada di lapisan yang paling bawah dari api neraka. Ingat, mereka mengucapkan la ilaha illallah, ucapan dengan lisan saja. Mereka tidak yakini maknanya. Karena itu Syekh menegaskan bahwa ucapan la ilaha illallah ini bukan maksudnya sekadar diucapkan dengan lisan walaupun jahil terhadap maknanya. Iya. Tapi harus diketahui akan makna dari kalimat la ilaha illallah. Iya. Ini pembahasan yang ke 5 yang disinggung di sini oleh Syekh rahimahullah taala, yaitu tentang penyebutan beberapa konsekuensi la ilaha illallah dan bukan sekadar pengucapan lisan. Iya. Ini penting untuk dipahami. Penting untuk dipahami. Kalau sekadar ucapan lisan tanpa dia yakini, tidak akan memberikan untuknya manfaat. Di alam kubur saya ditanya man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk, siapa rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Iya. Seorang munafik dalam sebuah riwayat seorang mujrim, dia hanya berkata ha ha la adiri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya sekedar mengucapkan, mendengar manusia mengucapkannya, saya juga ikut mengucapkannya. Jadi sekadar ucapan bukanlah jaminan ia mendapatkan keutamaan la ilaha illallah. Iya. Kalau begitu apa konsekuensinya? Syekh rahimahullah menerangkan. Kata beliau, walakinnal murada ma'rifatuha bil qalbi wa mahabbatuha wa mahabbatu ahliha wa baghdu man khalafaha wa mu'adatuhu. Iya. Tapi akan tetapi maksud dari kalimat la ilaha illallah adalah mengetahuinya dengan hati. Mengetahuinya dengan hati. Ma'rifatuha bil qalb, mengetahuinya dengan hati. Wa mahabbatuha wa mahabbatu ahliha, mencintainya, mencintai kalimat la ilaha illallah dan mencintai orang-orang yang mengucapkannya. Wa bughdu man khalafaha wa mu'adatuhu, serta membenci siapa yang menyelisihi dan memusuhi kalimat la ilaha illallah. Siapa yang menyelisihi kalimat la ilaha illallah dan memusuhinya. Iya, memusuhi orang yang benci terhadap kalimat la ilaha illallah itu. Kata beliau, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan wa fi riwayatin sadiqan min qalbihi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan, dalam sebuah riwayat jujur dari hatinya. Perhatikan ya, bukan sekadar mengucapkan saja, tapi ada syarat. Syarat keikhlasan, syarat dia jujur dari hatinya. Wa fi lafdin, dalam satu riwayat yang lain, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ila ghairi dhalika min adillati min al-adillati dallati ala jahalati aktsarin nas bihadhihi ash-shahada. Serta dalil-dalil lain yang menunjukkan kejahilan banyak manusia terhadap syahadat ini. Iya. Ya, terang sekali di sini ya. Penegasan konsekuensi dari la ilaha illallah dan makna dari la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu tidak sekadar diucapkan dengan lisan, tapi harus ada pengetahuan terhadap makna la ilaha illallah di dalam hatinya. Dia cinta terhadap kalimat la ilaha illallah dan cinta kepada orang-orang yang mengucapkannya. Benci kepada siapa yang memusuhi la ilaha illallah. Siapa yang membencinya, membenci orang yang mengikutinya, dia juga benci kepadanya dan memusuhinya. Iya. Apa dalilnya tidak cukup sekedar mengucapkan? Syekh di sini sebutkan beberapa hadis. Seperti hadis man qala la ilaha illallah mukhlishan, dalam sebuah riwayat shadiqan min qalbihi, siapa yang berucap la ilaha illallah dia ikhlas, disyaratkan keikhlasan. Dalam sebuah riwayat shadiqan min qalbihi, dia jujur dari hatinya. Jadi ada konsekuensi, bukan sekadar diucapkan, tapi harus disertai dengan keikhlasan, kejujuran di dalam hati. Iya. Wa fi lafdin man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang berucap la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ini lebih tegas menunjukkan maksudnya. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan kafir, berlepas diri dan benci kepada segala yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, dan kandungan la ilaha illallah ini dimaklumi dalam bahasa Arab. Maknanya adalah hal yang jelas di dalam bahasa Arab. Karena itu orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy di masa Nabi, ketika Nabi mengajak mereka dengan sabda beliau, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Hendaknya kalian ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Kaum musyrikun sadar apa konsekuensinya, apa artinya. Karena itu mereka yang tidak senang langsung berkata, "Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab." Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang diibadahi cuma sembahan yang satu saja? Ini suatu hal yang menakjubkan. Iya. Dan mereka berkata, "Wa ma nahnu bitariki alihatina." Dan tidaklah kami meninggalkan sembahan-sembahan kami li syairin majnun, karena seorang penyair yang gila. Iya. Menunjukkan bahwa mereka paham konsekuensi la ilaha illallah. Kalau dia sudah ucapkan, dia yakini masuk ke dalam Islam yang benar, kewajibannya dia hanya beribadah kepada Allah dan dia harus kafir terhadap segala yang mereka ibadahi selama ini selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ini makna jelas sekali. Sangat terang. Baik. Dan ini di, kalau kita baca dalil-dalil penjelasan tentang dakwah para nabi dan para rasul, dan kita baca seruan-seruan Nabi Ibrahim alaihissalam menyerukan tauhid, tampak sekali konsekuensi dari kalimat syahadat bahwa disertai dengan keyakinan, kecintaan, pengetahuan terhadapnya. Iya. Jadi ini pembahasan yang keberapa? Yang kelima. Sebutkan oleh Syekh di sini beberapa konsekuensinya. Dari mengenalnya, mengetahuinya dengan hati, mencintainya. Bukan sekadar pengucapan lisan. Dan di dalam jumlah yang kita baca tadi, iya, terkandung padanya isyarat dari penulis pembahasan yang keenam, yaitu bahwa kalimat la ilaha illallah itu mempunyai syarat-syarat mempunyai ketentuan-ketentuan yang tidak akan syah kalimat la ilaha illallah itu kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Nah, ini dibahasakan oleh para ulama kita dengan nama syurut la ilaha illallah. Iya. Adalah suatu hal yang masyhur bahwa la ilaha illallah miftahul jannah, kunci surga. Tapi para ulama menyebutkan bahwa kunci itu punya gigi-gigi. Ya. Tanpa gigi-gigi yang ada pada kunci, kuncinya tidak bisa dipakai membuka. Dan ini dimaklumi. Iya. Maka demikian pula ketika disebut la ilaha illallah adalah kunci surga, maka jangan tergambar bahwa tidak ada konsekuensi ketentuan syarat di dalam kalimat la ilaha illallah tersebut. Bahkan ada syarat-syarat di dalamnya. Dan ini pembahasan kita yang keenam. Baik, adzan dulu. Baik, pembahasan syarat la ilaha illallah. Para ulama kita menyebutkan ada 7 syarat dari la ilaha illallah. Sebagiannya ada menambah menjadi 8. Ya. Dikumpulkan dalam satu bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha. Dan ditambah oleh Syekh Sa'ad ibn Atiq rahimahullah syarat yang ke-8 dalam syair yang kedua. Wazidu thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qada uliha. Iya. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama sidq, ilmu, keyakinan, ikhlas, kejujuran, as-sidq, mahabbatin, kecintaan, wangkiyadin, terikat dengan kalimat la ilaha illallah, wal-kubuli ilaha, dan menerimanya. Wazida saminuha, dan ditambah yang ke-8. Apa yang ke-8? Huwal-kufranu minka bima, yaitu kamu kafir terhadap segala yang diibadahi siwal ilahi minal asyai pada uliha, dari sembahan-sembahan yang telah diibadahi selain Allah. Jadi ini 8 syarat secara global, ya. Kalau ingin mudah menghafalnya, hafal 2 bait syair itu. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha. Wazida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qad uliha. Jadi 8 syarat, ya, kebanyakan menyebut 7. Syarat yang pertama al-ilm, dia punya ilmu mengetahui makna la ilaha illallah, iya, mengerti konsekuensinya. Dan akan kita pertegas nanti bahwa makna la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Iya. Dan dia mengerti konsekuensi dari la ilaha illallah. 2 rukun yang terkandung di dalamnya, nafi wal isbat. Penafian dan penetapan. Dan ini akan datang, ya. Jadi ini syarat yang pertama. Kenapa disyaratkan? Harus punya ilmu mengilmuinya. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkannya. Allah berfirman kepada nabinya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad, fa'lam, ilmuilah, la ilaha illallah. Bukan disuruh mengucapkan saja, tapi disuruh mengilmui. Ayat yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Zukhruf, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali siapa yang bersaksi dengan kebenaran, mengucapkan la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, dan mereka dalam keadaan mengetahuinya. Jadi mengucapkan dengan ilmu, dengan pengetahuan. Iya. Dan di antara dalil syarat ilmu adalah hadis Utsman bin Affan riwayat Muslim. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dan dia tahu, dia punya ilmu, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Lagi-lagi disyaratkan apa? Disyaratkan ilmu. Man mata wa huwa ya'lam, siapa yang mati dan dia mengetahui, dia punya ilmu. Ya. Dia memiliki ilmu. Nah. Syarat yang kedua dari syarat la ilaha illallah adalah al-yaqin. Dia yakin terhadap kandungan la ilaha illallah itu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah. Jadi ada syarat dan ada konsekuensinya. Pertama, ilmu terhadap kalimat la ilaha illallah, dia mengetahuinya. Tidak boleh ada kejahilan. Lawannya tidak boleh ada apa? Kejahilan. Demikian pula syarat yang kedua, dia meyakininya dan tidak boleh ada keraguan. Iya. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan ragu di dalamnya, ini artinya dia tidak beriman. Karena itu disyaratkan keyakinan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu, sungguhnya kaum mukminin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak pernah ragu. Nah, ini syaratnya ya. Beriman dan tidak pernah apa? Tidak pernah ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka inilah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur. Iya. Dan dari dalil syarat yakin adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima 'abdun ghayra syakkin fihima illa dakhala al-jannah. Kata beliau, saya bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah. Tidaklah seorang hamba menghadap kepada Allah dengan dua syahadat ini, ghairu syakkin fihima, dia tidak ragu di dalamnya. Disyaratkan apa? Tidak boleh ragu. Illa dakhala al-jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Jadi masuk surga kalau dia tidak ragu, dia yakin. Dalam sebuah riwayat, la yalqallaha bihima 'abdun ghayra syakkin fihima fayuhjaba 'anil jannah. Tidaklah seorang hamba menghadap kepada Allah dengan dua kalimat syahadat ini dalam keadaan dia tidak ragu terhadapnya, maka dia pasti tidak akan tertirai dari sorga, pasti masuk sorga. Iya, jelasnya. Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Tidak ada konteks lain dari Abu Hurairah dalam hadits panjang riwayat Muslim juga. Nabi bersabda kepada Abu Hurairah rupesan, "Man laqita min wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Wahai Abu Hurairah, siapa yang kamu jumpai di belakang tembok ini? Ya, ini karena Nabi ketiga mengucapkan hadits ini kepada Abu Hurairah, beliau berada di kebun. Maka beliau berkata, siapa yang kamu jumpai di belakang tembok ini, maksudnya di luar kebun, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi la ilaha illallah, mustayqinan biha qalbuhu, dalam keadaan hatinya yakin. Disyaratkan apa? Yakin hatinya. Fabashshirhu bil jannah, maka beri kabar gembira untuknya dengan surga. Iya. Baik. Jadi ini syarat yang kedua. Dari syarat apa? La ilaha illallah. Kemudian syarat yang ketiga, al-ikhlas. Disyaratkan keikhlasan dalam kalimat, dalam mengucapkan la ilaha illallah. Lawan dari keikhlasan apa? Kesyirikan, riya. Tidak boleh seorang mengucapkannya dengan berbuat kesyirikan kepada Allah dalam keadaan riya. Ya, bagaimana mungkin dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, sedangkan dia memintanya kepada selain Allah. Kalau ada masalah, bukannya beribadah kepada Allah, tapi datang ke kuburan-kuburan meminta kepada penghuni kubur. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallahnya tidak memberikan pengaruh. Kalau dia mengerti kalimat la ilaha illallah dan benar kalimat la ilaha illallahnya, pasti dia akan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan berlepas dari segala kesyirikan. Ini syarat yang ketiga, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama yang ikhlas hanya milik Allah. Dan juga di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, sebagai orang-orang yang hanif, orang-orang yang teguh di atas tauhid, condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Maka disyaratkan dalam ibadah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Dalam sebuah riwayat, "min nafsihi." Iya. Siapa yang berucap, Nabi bersabda, orang yang paling beruntung mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dalam riwayat lain, ikhlas dari dirinya. Iya. Syaratkan keikhlasan. Dan di dalam hadits Itban bin Malik diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله." Sungguhnya Allah mengharamkan api neraka terhadap siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah. Ini keikhlasan ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah hanya mengharap wajah Allah. Ini sudah tiga syarat ya. Dalil-dalilnya jelas sekali menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu bukan sekadar ucapan saja dengan lisan. Ada konsekuensinya. Ya. Nabi di berbagai hadis yang telah kita bacakan menyebutkan berbagai konsekuensi dan ayat-ayat menerangkan berbagai konsekuensi. Kemudian syarat yang keempat dari syarat la ilaha illallah adalah as-sidq. Kejujuran. Iya, dia jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah itu. Lawan dari jujur apa? Kedustaan. Iya. Kemunafikan. Tidak boleh ada kedustaan di dalamnya. Kemunafikan. Dia harus jujur dalam ucapan la ilaha illallahnya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadibin. Iya. Alif lam mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengucapkan amanna, kami beriman, ucapkan la ilaha illallah, wahum la yuftanun, dan mereka belum diuji. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan sungguh Allah mengetahui siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang dusta. Jadi kalau benar ucapan la ilaha illallahnya, benar keimanannya, pasti akan ada kejujuran, akan tampak kejujuran. Iya. Dan di ayat-ayat yang lain di surah Al-Baqarah tentang kaum munafikin, Allah firman wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini keadaan kaum munafikin ya, yang berkata kami beriman, kami bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi Allah tegaskan wa ma hum bimumin. Mereka ini tidaklah beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka menipu Allah, ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak mengetahuinya. Saya kira jelas ya dari ayat-ayat ini kewajiban. Iya. Syahadat la ilaha illallah dibangun di atas keyakinan, tidak ada dibangun di atas kejujuran, tidak ada kedustaan di dalamnya, tidak ada kemunafikan. Nah, dan di antara dalil tentang hal ini adalah hadis Mu'ad bin Jabal, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebagian rawat Al Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ahadin يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار." Tidak ada seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah dan dia bersaksi anna muhammadan rasulullah, dia bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul Allah, sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Syaratkan kejujuran. Kalau dia jujur dari hatinya, illa harramahullahu ala nar, kecuali Allah akan haramkan diri orang tersebut terhadap api neraka. Diharamkan terhadap api neraka, ada syaratnya, dia harus jujur mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Baik. Maka ini syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima dari syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah. Dia cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Iya. Lawan dari cinta apa? Benci. Dia harus cinta kepada la ilaha illallah. Tidak boleh ada kebencian terhadapnya. Cinta kepada orang-orang mengucapkan la ilaha illallah. Loyalitasnya kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak boleh dia benci. Nah, dan ini dari konsekuensi dari syarat la ilaha illallah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka cinta kepada Allah. Ini di antara manusia ya. Dan ini bukan orang yang beriman. Karena Allah tegaskan setelahnya, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Tapi orang yang beriman itu kecintaannya yang paling besar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sifatkan orang-orang yang beriman. "Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Ya, "adillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirina, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna fillahi lawmata la'im." Wahai orang-orang yang beriman, seruannya kepada orang-orang yang beriman mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang murtad dari kalian, maka Allah akan mengganti. Ya, nanti Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka ini cinta kepada Allah. Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Ini konsekuensi dari keimanan. Mereka cinta kepada Allah. Adillatin alal mu'minin. Mereka merendah, lembut kepada orang-orang yang beriman. Ini pengaruh kecintaan ya. Pengaruh loyalitas. Lembut kepada orang-orang yang beriman. Ya. A'izzatin alal kafirin. Keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata la'im. Dan mereka tidak pernah takut celahan orang yang mencelah. Iya. Baik. Dan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, wajada bihinna halawatal iman. Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayakraha ya'uda fil kufri kama yakrahu ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayuqdafa fil nar." Rasulullah bersabda, ada tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini ada pada dirinya, dia akan mendapatkan kenikmatan iman. Iya. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi kecintaannya di atas selain dari keduanya. Yang kedua, dia tidak cinta kepada seorang kecuali karena Allah. Cintanya hanya karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci dilemparkan di dalam kekafiran, benci kembali kepada kekafiran setelah Allah lepaskan dia dari kekafiran itu, diberi hidayah kepada keislaman, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Ini tiga hal ya, semuanya dari konsekuensi la ilaha illallah. Kecintaan hanya kepada Allah dan Rasulnya, dia cinta kepada kaum muslimin, cintanya karena Allah. Dan yang ketiga, ada bentuk berlepas diri. Berlepas diri dari kekafiran. Benci kembali kepada kekafiran. Ya. Seluruh hal ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, karena dari syarat la ilaha illallah adalah harus ada kecintaan terhadap kalimat la ilaha illallah itu. Ya, yang disebut oleh Syekh di sini ya. Wa mahabbatuha wa mahabbatu ahliha. Dia cinta kepada kalimat la ilaha illallah dan cinta kepada ahlu la ilaha illallah. Kemudian syarat yang keenam adalah al-inqiyad, terikat dengan kalimat la ilaha illallah. terikat dengan konsekuensinya, dengan hak-hak la ilaha illallah. Ini keterikatan. Lawan dari keterikatan adalah dia ingin bebas meninggalkannya. Seorang mukmin, ya, dalam kehidupannya terikat dengan konsekuensi la ilaha illallah. Dan tidak ada dalam kehidupan ini apa yang disebut dengan kata merdeka. Merdeka secara mutlak dalam kehidupan tidak ada. Siapapun dia, muslim maupun kafir, tidak ada kemerdekaan. Jelas ya? Kalau dia tidak terikat dengan peribadatan kepada Allah, pasti dia terikat dengan mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti syaitan. Itu pasti. Ya, karena itu seorang mukmin keterikatannya kepada kalimat la ilaha illallah ada alingkiat keterikatan. Iya. Keterikatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia adalah seorang yang muhsin, orang yang berbuat baik, sungguh dia telah berpegang dengan al-urwatul wuthqa. Urwatul wuthqa itu apa? Itulah kalimat la ilaha illallah yang sudah kita terangkan. Jadi serahkan wajahnya, terikat. Ya. Kalau dia sudah terikat, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat itu. Kalimat berpegang ini juga menunjukkan apa? Keterikatan dengannya. Iya. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengislamkan wajahnya karena Allah dan dia adalah orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dan juga di antara dalil keterikatan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau ya Nabi Muhammad sebagai hakim pemutus antara mereka pada hal-hal yang mereka berselisih, kemudian mereka tidak menemukan rasa berat di dalam diri-diri mereka terhadap keputusanmu dan mereka menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan. Iya. Dengan sebenar-benar penerimaan. Karena itu dari orang, dari konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia terikat dengan kandungan la ilaha illallah. Kemudian syarat yang ketujuh adalah al-qabul. Dia menerima la ilaha illallah itu. Iya. Menerima segala konsekuensinya, kandungannya, keharusannya. Lawan dari menerima apa? Menolak. Tidak boleh ada penolakan. Iya. Tidak boleh ada penolakan. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan penerimaan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun." Sungguhnya mereka orang-orang musyrikin di masa Nabi itu, kalau dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka bersombong, menolaknya. Dan mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila? Ya, mereka sebut Nabi Muhammad penyair yang apa? Yang gila. Nah, jadi kaum musyrikin tahu konsekuensi la ilaha illallah. Harus ditinggalkan seluruh sembahannya. Karena itu mereka menolak. Dan ini bukan sifat orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini disifatkan untuk kaum musyrikin. Menunjukkan bahwa seorang muslim kewajibannya adalah menerima kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedelapan yang ditambah oleh para ulama kita, yaitu dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Ini sebenarnya syarat, merupakan apa? Kandungan dari syarat-syarat yang sudah berlalu. Tapi sebenarnya disebut ke syarat yang ke-8 ini sangat bagus sekali sebagai bentuk penekanan. Iya, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa. Iya, siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh dia adalah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Nah, syarat yang ke-8 penting ya. Disebutkan 2 syarat. Kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Dan di hadis yang disebut oleh penulis di dalam kitab ini, ini juga dari dalil yang tegas menunjukkan hal itu. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Maka ini 8 syarat dari syarat la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkannya, iya, dengan 8 syarat ini, maka inilah yang memberikan manfaat untuknya pada kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Iya. Telah kita sebutkan di pertemuan yang telah lalu dari keutamaan-keutamaan tauhid, fadlut tauhid. Dan keutamaan-keutamaan ini tidak akan didapatkan kecuali dengan apa? Dengan menekuni syarat-syaratnya. Menekuni syarat-syaratnya. Dan kita perhatikan pensyaratan-pensyaratan ini. Ini adalah hal-hal yang perlu seorang itu selalu membina dirinya, menjaga dirinya di atas ketentuan la ilaha illallah itu. Dia memiliki ilmu. Ilmu itu semakin dipelajari akan semakin kuat di dalam diri. Keyakinan, bertingkat-tingkat seorang dalam keyakinan. Iya. Keikhlasan, hal yang sangat membantu seorang untuk ikhlas adalah pengetahuannya terhadap agamanya. Iya. Kejujuran, kecintaan, keterikatan, penerimaan, kekafiran terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. 8 syarat dari la ilaha illallah ini hendaknya selalu diperhatikan, diulangi, dipelajari, sehingga kuat di dalam jiwa. Kuat di dalam jiwa. Karena itu dari tugas dari ahli tauhid, ya, mereka selalu mengulangi tauhid. Apakah di dalam mempelajarinya, di dalam membacanya, mengajarkannya, mendakwakannya, menyerukannya. Ini yang dia perhatikan, dia prioritaskan. Supaya tampak pengaruh-pengaruh tauhid itu pada dirinya. Dan dengan sendirinya mereka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh ahli tauhid, oleh orang-orang yang bertauhid. Dan ini yang perlu ditanamkan di tengah masyarakat. Iya, sebab tidak akan tercipta kesejahteraan, kedamaian yang hakiki kecuali dengan tauhid ini. Iya, mengharapkan negara penuh dengan kedamaian. Iya, tetapi di negeri tersebut praktik-praktik kesyirikan dibiarkan, bahkan dimudahkan. Maka ini namanya berkhayal. Iya. Karena Allah mensyaratkan keamanan dan kesejahteraan dengan tauhid. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktsibun. Dikata penduduk negeri beriman dan bertakwa, disyaratkan keimanan dan ketakwaan. Dan ini tauhid. Iya. Kalau mereka beriman dan bertakwa, benar tauhidnya, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Iya. Tapi mereka mendustakan. Maka kami siksa mereka karena perbuatan dosa mereka. Iya. Karena itu jalan perbaikan untuk masa ini bagi seorang muslim adalah dia perbaiki dirinya dengan mempelajari tauhid. Dia mendakwakannya kepada keluarganya, kepada masyarakatnya. Ya. Dengan sendirinya akan terbentuk kebaikan di tengah manusia, di tengah masyarakat. Dan ini telah saya jelaskan pada pertemuan di beberapa pelajaran, ya, bahwa tidak perlu berpikir untuk mengadakan perbaikan, ya, untuk menyebarkan tauhid, yang selalu memikirkan harta, kedudukan, jabatan, kekuasaan, kursi, sebab seluruh hal tersebut, ya, bukanlah syarat di dalam mendapatkan kemuliaan dan kejayaan. Tapi syarat di dalam mendapatkan kemuliaan dan kejayaan adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Itu syaratnya. Kalau syarat ini terpenuhi, maka Allah akan mudahkan seluruh sebab yang dengannya seorang hamba akan meraih kejayaan. Nah, ini yang harus dipahami oleh umat. Fikih yang harus dimengerti. Ya, kalau tidak seperti keadaan sekarang ini, ya, tiap kali ada masalah, ribut-ribut saja. Tiap kali ada bencana, musibah, malapetaka, ya, hanya bersedih, meraung, meratap. Ya. Mereka tidak tahu bahwa hal-hal tersebut turun menimpa mereka karena dosa mereka sendiri. Andai kata tauhidnya benar dan baik, pasti akan menjadi kebaikan bagi mereka. Mau mengadukan kurangnya keamanan, banyaknya kekacauan, banyaknya meningkatnya angka kriminal. Ini semuanya dasarnya karena manusia berpaling dari tauhid. Ya. Andai kata seluruh dari kaum muslimin berpikir untuk membenahi tauhidnya, maka insyaallah taala dengan sendirinya, ya, negeri itu akan menjadi apa? Negeri yang aman dan negeri yang sejahtera di atas kehidupan. Ya wallahu taala ala. Baik, ini dulu untuk sementara. Insyaallah taala kita nyanyikan nanti pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.